Nanti akan dibahas pada babnya. Dan jenis yang sebelumnya yang kita lewati adalah jenis asy'udzah. Yaitu sulapan. Nanti ada kita bawakan fatwa dari ulama mu'asirin untuk memperjelas atau meralat sebagian kalimat yang salah dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan beberapa saat yang lalu. Baik, kita lanjutkan. Qala muallif rahimahullahu taala, qala al-qadhi, di sini bukan qadhi'iyat ya. Biasanya kalau disebutkan kalimat al-qadhi tertuju kepada beliau. Qala al-qadhi, beliau bernama Abdullah ibn Umar al-Baydawi. Abdullah bin Umar al-Baydawi. Faedah ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Manawi dalam Faidhul Qadir. Jilid 4, halaman ke 395. Qala wal jibdu fil asli al faslu alladhi la khaira fih. Al jibdu fil asli al faslu alladhi la khaira fihi. Kalimat al jibdu dalam makna asalnya adalah al faslu, kegagalan yang tidak ada kebaikan padanya. Ini arti asal. Thumma stu'ira lima ya'budu min dunillah lisahir wasiharu. Kemudian dipinjam kalimat al-jibtu, istilah al-jibtu, pada perkara, pada sesuatu yang yu'bad, diibadai selain Allah. Jadi setiap apa yang diibadai dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini disebut pula al-jibtu. Dipinjam dari arti asal kalimat ini, yaitu al-faslu, kegagalan. Orang yang beribadah kepada Allah gagal. Walisahir, dan juga dipinjam istilah ini untuk praktisi sihir, ini asahir pelakunya, wasiharu, dan perbuatannya, yakni sihir. Taib. Qauluhu qala al-Hasan innahu asy-syaitan. Masih menjelaskan kalimat dalam matan, yaitu ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun ucapan penulis, qala al-Hasan, innahu asy-syaitan. Al-jibtu itu artinya adalah syaitan. Syaitan juga termasuk diantara yang diibadai selain Allah. Jadi tafsiran ini adalah tafsiran ya, atau pemaknaan dengan sebagian dari sekian banyak macamnya. Qultu, kata penulis, kata pensyarah, dzakara Ibrahim ibnu Muhammad ibni Muflih Ibrahim ibni Muhammad ibni Muflih menyebutkan anna fi tafsiri Baqi ibni Mukhallad, Baqi ibni Mukhallad, beliau berkunya Abu Abdurrahman, Baqi ibni Mukhallad al-Andalusi al-Qurtubi, termasuk sahibu tafsir, sahibu musnad yang tidak punya tandingan pada zamannya. Seorang alim. Beliau menyatakan dalam kitab ini, anna iblisa rana arba'a ranatin. Iblis berteriak. Ya, rana ini artinya banyak. Ya, berteriak, bersuara, menjerit. 4 kali. Iblis menjerit 4 kali. Ranatun hina lu'in. Menjerit saat dilaknat. Ya, jeritan iblis saat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita ucapkan dalam ta'awud. A'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Yang terlaknat, yang terkutuk. Menjerit iblis. Yang kedua, ranatun hina uhbita. Jeritan saat dilemparkan ke langit dunia. Ketika dilemparkan, diturunkan. Waranatun hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jeritan yang ketiga ketika Rasulullah lahir. Waranatun hina nazalat Fatihatul Kitab, dan cerita di saat diturunkannya suratul Fatihah. Atsar ini juga dikeluarkan oleh Abu Syekh dalam kitabnya Al-Uzma, Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah, bi sanadin sahihin ila Mujahid. Sanadnya sahih, perawinya sahih sampai Mujahid. Wa akhrajahu Tabrani fil Awsat an Mujahid an Abi Hurairah. Mujahid meriwayatkan atsar ini dari Abu Hurairah atau hadis ini dari Abu Hurairah. Beliau berkata, anna iblis ranna hina unzilat Fatihatul Kitab wa unzilat bil Madinah. Iblis menjerit ketika diturunkan surat Al-Fatihah dan surat itu diturunkan di Madinah. Madaniyah berarti. Qala At-Tabarani lam yarwi hadal hadis an Mansur illa Abu Al-Akhwas tafarrada bihi Abu Bakrin. At-Tabarani memberikan komentar tentang hadis yang tersebut, iblis menjerit 4 kali. Hadis ini tidak diriwayatkan dari Mansur kecuali Abu Al-Akhwas bersendiri dengannya Abu Bakar. Bukan sahabat ya, ini rawi. Qultu, kemudian kata mu'allik, rijalus sanad kulluhum thiqatun ala khilafi fi sima'i Mujahid min Abi Hurairah. Pembawa kabar sanad ini semuanya thiqah. Ala khilaf, di atas perbedaan pandang, fi sima'i Mujahid, tentang apakah Mujahid ini mendengar dari Abu Hurairah. Jadi ini diantara ta'liq dari atsar ini. Ada sebagian yang mempermasalahkan sanadnya. Ada sebagian yang menyatakan ini adalah ucapan Mujahid. Seperti disebutkan oleh Ad-Daruqutni dalam Ilal. Al-Imam Ad-Daruqutni punya kitab namanya Al-Ilal. Menyebutkan tentang hadis-hadis yang mu'al, yang tampaknya sahih, tetapi ternyata hadis ini apa punya cacat, sehingga dhaif. Di situ juga diajarkan tata cara bagaimana mengenal atau mengetahui ya, penyakit yang ada pada hadis. Tariq Mujahid an Abi Hurairah menyebutkan di sana sanad yang diriwayatkan dari Mujahid dari Abu Hurairah, wa qala inna sawab innama huwa an Mujahid min qawlihi. Jadi ini bukan hadis tetapi ucapan dari Mujahid. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 334. Taib. Qala Sa'id ibn Jubair. Paragraf yang berikutnya. Lama la'anallahu iblis taghayyarat suratuhu an suratil malaikah. Waranna rannatan faqullu rannatin minha fid dunya ila yaumil qiyamah. Rawahu ibnu Abi Hatim. Berkata Sa'id bin Jubair, tatkala Allah melaknat iblis, maka berubah bentuknya menjadi bentuk malaikat. Kemudian menjerit dengan satu jeritan. Dan setiap jeritan yang keluar darinya di dunia, itu akan terus seperti itu sampai hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Tapi atsar ini dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ada seorang rawi yang bernama Ja'far, laisa biqawi fi Sa'id ibn Jubair. Dia tidak kuat jika meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Jubair. Ini dinukilkan dari Maghlatoy dalam kitab Al-Ikmal. Ini semuanya kitab-kitab Rijal. Qala wa an Sa'id ibn Jubair. An ibn Abbas. Qala lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Makkata ranna iblisu rannatan ittama'at alaihi junuduh. Rawahul Hafidh Ad-Diya fil Mukhtarah. Dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah ibn Abbas, beliau berkata, tatkala Rasulullah membuka Mekah, Fathul Mekah ya, memenangkan peperangan dan menguasai Mekah kembali, iblis menjerit dengan satu jeritan yang berkumpul atasnya pasukannya. Jeritannya ini mengumpulkan pasukan iblis. Diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ad-Diya dalam kitab Al-Mukhtarah. Ini juga atsar dhaif. Dari jalan Ja'far ibni Abil Mughirah dari Sa'id bin Jubair dari Ibni Abbas bihi. Dan jalan ini, sanad ini dhaif. Kenapa? Para ulama menghukumi Ja'far bin Abil Mughirah ini kalau meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dhaif. Ya, jadi ada salah satu illah dalam hadis, ya. Seorang rawi jika meriwayatkan dari nama ini riwayatnya lemah. Ya. Dan itu banyak faktornya ya, karena mungkin dia tidak sezaman, atau dia sezaman tapi enggak pernah bertemu, dia di Mekah, satunya lagi di Madinah, satunya lagi di Baghdad, dan bentuk-bentuk yang lain. Ini juga ilmu dalam mustalah hadis. Jadi beberapa athar di sini didhaifkan. Ar-raninu as-saut. Ar-ranin ini saut. Dari kata waqad ranna yarinu raninan. Jeritan, suara, desingan. Wa bihadza yadhharu ma'na qaulil Hasan rahimahullah. Dan dengan ini semakin jelas arti dari ucapan Al-Hasan, innahu asy-syaitan. Qauluhu li Abi Dawud wa Ibnu Hibban fi sahihih al-Musnad minhu wa lam yadhkur at-tafsira alladhi fassarahu bihi Auf. Wa qad rawahu Abu Dawud bi tafsir al-madhkur biduni kalamil Hasan. Penyebutan wali Abi Dawud dalam hadis yang disebutkan di matan, isnaduhu jayyidun wali Abi Dawud wan Nasa'i ila akhirih, sampai selesai. Lam yadhkur at-tafsir alladhi fasarahu bihi Auf. Dalam kitab ini tidak menyebutkan pentafsiran yang ditafsirkan oleh Auf. Enggak disebutkan di situ. Qala Auf al-Iyafah Zajrut Thair. Dalam kitab matan tadi qala Auf al-Iyafah Zajrut Thair. Nah, dalam masdar sumber yang disebutkan enggak ada tafsiran Auf-nya. Kata pensyarah di sini, wa qad rawahu Abu Dawud bi tafsir al-madhkur. Nah, sementara Abu Dawud menyebutkan tafsir yang tersebut tanpa menyertakan ucapan Al-Hasan. Qala Al-Hasan innahu syaitan, enggak disebutkan di situ. Di sini ada ta'liq. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad bi lafdin maniktabasa ilman minan nujum. Barang siapa yang mencari satu ilmu dari masalah nujum, perbintangan, ila akhirihi. Bukan, itu setelahnya afan. Taib wa qad taqaddam. Ya, telah berlalu penjelasannya. Jadi ada beberapa kalimat yang tidak disebutkan di sumber yang tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Auf tadi. Jadi ucapan Auf, wa qala Auf al-Iyafah Zajrut Thair wa tarku al-khat yakhutu fil ardi. Enggak disebutkan di sana di sumber yang termaktub. Ya. Isnaduhu Jaid wali Abi Dawud ila akhirih. Taib. Selesai dari penjelasan matan yang berlalu. Ini ada faedah yang kita sampaikan di mukadimah tadi. Pertanyaan yang diajukan kepada Asy-Syaikh Ibnu Bas rahimahullahu taala, hukmu musyahadati a'malis saharah. Hukum menyaksikan perbuatan-perbuatan tukang sihir. Qala al-jawab, kata beliau, la yajuz hadha, ini tidak boleh. Yunkiruha, diingkari. Wa yubayyinu lahum hukmuha atau hukmaha, dan dijelaskan kepada mereka hukum menyaksikan pertunjukan tukang sihir. Ya, jika mampu jelaskan, ya, dengan penjelasan yang baik yang diterima, jelas, lugas, padat. Ba'duhum yara yurinnas, ba'duhum yurinnas mithlu dujajin wa tuyurin wa hamamin wa asafir. Yaqul hadha min fami min badni kulluhu talbisun 'ala an-nas. Ini lebih mengacu kepada perbuatan syu'udah, sulap. Ya, sulapan. Ya. Seperti apa? Sebagian daripada mereka memperlihatkan kepada manusia tipuan-tipuan mereka, trik-trik mereka. Ya, suratul yad dengan kecepatan tangan seperti kartu remi dan lain sebagainya. Kalau di sini seperti apa? Dujaj. Ayam, burung, burung merpati, burung yang kecil-kecil itu. Dia mengatakan ini akan keluar dari mulutku. Dari mulutku akan keluar burung. Dari perutku akan keluar burung. Ya, semuanya itu adalah talbis. Ya, penipuan, penyamaran yang mereka pelajari, ya, dari ilmu-ilmu sihir atau asy-syu'udzah, sulap. Ditanyakan kembali hukmu huduriha, apa hukum menghadiri acara tersebut? Ya, kata beliau, huduruha lil ingkar, kalau pengen hadir maka maksudnya adalah untuk mengingkari. Bukan untuk apa? Bernikmat-nikmat. Kemudian ditanya lagi, litamattu, hadir, nonton, baik dengan media langsung, ya, lihat. Kalau dulu, kalau di kampung-kampung, biasanya mereka jual obat, tapi pakai pertunjukan dulu. Sulapan. Nanti ada layar tancepnya, ujung-ujungnya ya jual obat, gitu. Ya. Yeah. Menyihir kertas atau daun jadi duit. Nah, seperti itulah su'udah. Ya, hadir untuk mengingkari boleh, tapi kalau untuk tamattu, ya, baik tadi dengan media langsung atau dengan cara tilfas, melihat di televisi acara-acara itu, karena ada khusus televisi yang menyiarkan acara itu. Atau dengan media yang lain, YouTube dan lain sebagainya. Ya. Kata beliau, jika itu dimaksudkan untuk tamattu, menikmatinya, la yajuz hadza, enggak boleh. Li anna hadza munkarun. Ini perkara mungkar. Illa, kecuali boleh hadir berarti ala sabili ma'rifatil haqiqah hatta yukhbiru anha. Ya, untuk melihat hakikohnya apa sih, bagaimana ini sihir ini bentuknya. Ya, hatta yukhbiru anha, untuk apa? Disampaikan bahwasanya ini tipuan, cara menipunya demikian. Ya, taib. Nah, ini diantara hukum menghadiri sulap. Ini sekaligus ralat yang kemarin ditanyakan sama siapa. Tidak boleh menghadiri apa? Sulap, baik lewat media nyata atau media maya. Karena semuanya itu adalah sesuatu yang samar, enggak ada kejelasan. Bahkan dikhawatirkan akan, selain ada larangan, ya, mendatangi tukang sihir, ya, bahayanya mendatangi kuhan dan yang semisalnya, akan membahayakan akidah. Apa? Menganggap bahwasanya pelaku sihir ini punya kelebihan. Pelaku sihir ini adalah orang hebat. Pelaku sihir ini mendapatkan tempat akhirnya di sisi manusia. Ya. Dan tidak jarang asalnya tukang sihir jadi public figure. Kalimat-kalimatnya dicatat, dijadikan sebagai motivator misalkan. Ini kan sudah tidak jelas. Ya. Berpaling dari sumber kalimat yang ma'ruf, Al-Quran, Sunnah, kalam para sahabat, ya, kepada ucapan-ucapan yang pada dasarnya asalnya mereka adalah orang-orang yang tidak punya keilmuan dalam agama mereka. Ya, lama-lama bergeser. Ya. Jadi sumber-sumber rujukan mereka lama-lama bergeser dari kebaikan menuju syar, keburukan-keburukan yang ada tadi. Nah, ini hukum mendatangi tukang sulap atau atraksi sulap atau pertunjukan sulap. Ini karena mereka di dalam agama kita teranggap sebagai satu bentuk pelaku sihir atau atraksi sihir, sehingga tidak boleh. Taib. Jadi pahami ya. Fathul Majid ini kitabnya tebal. Silakan. Apa itu? Sulap bagian dari sihir. Ah. Iblis menjerit 4 kali. Ini menjelaskan apa syarah hadis. Kan di situ kan disebutkan hadis dari sihir itu kan macamnya tadi ada iyafah, atorku, tiyaroh. Selesai, kemudian di situ nanti ada penyebutan lagi qolal hasan innahu syaiton. Yang jelaskan syaitonnya ini bukan sihirnya. Jadi ketika hadis menyebutkan apa hadis yang menyebutkan bentuk-bentuk sihir, setelahnya itu kan ada kalimat-kalimat yang ada enggak berkaitan dengan sihir gitu loh. Ini kan menjelaskan al-jibtu. Jibtu itu adalah kegagalan pada asalnya. Dan dipinjam kalimat jibtu kepada setiap yang diibadah selain Allah. Kamu beribadah kepada apa saja, pohon, batu, ini namanya jibtu. Itulah. Kemudian juga dipinjam kalimat jibtu ini kepada apa? Sihir dan perbuatannya. Kemudian juga dipinjam al-jibtu adalah untuk syaitan. Nah, Al-Hasan menerjemahkan atau mengartikan al-jibtu syaitan gitulah. Kemudian mensyarah memberikan faedah tentang syaitan tadi itu pernah menjerit sekian. Gitu. Jadi enggak ada kaitannya dengan sihir. Begitu. Itu syaitan. Jadi Al-Hasan mentafsirkan al-jibtu syaitan. Ini satu dari sekian banyak hal yang masuk ke dalam kalimat al-jibtu. Jibtu ini kan istilah. Istilah yang diibadahi selain Allah itu kan banyak. Nah, di antara yang diibadahi selain Allah itu ya setan dia ibadahi gitu. Nah, kemudian diberikan apa faedah tentang setan tadi. Iblis pernah menjerit sekian. Jadi kalau dikaitkan apa kaitannya dengan sihir, maka tidak ada kaitannya dengan sihir, tapi menjelaskan konteks dari hadis yang tersebut dalam matan. Qalal Hasan innahu syaitan. Seperti itu. Yang lain, yang mungkin apa yang kita sampaikan samar atau dipahami salah, pembahasan ini memang butuh konsentrasi. Kadang-kadang kalau sepotong-sepotong, khawatirnya pas hadirnya pas ana menyampaikan sesuatu yang salah gitu. Besoknya tidak hadir padahal sudah diralat, sehingga yang dipegang yang salah tadi ini. Karena kita khawatir seperti itu, maka kita ulang-ulang. Dan kita manusia, apa yang kita sampaikan mungkin lebih banyak kekeliruannya dari apa yang kita sampaikan dari kebenaran tadi. Barakallahu fikum. Nah, itu ralat pertanyaan yang dulu disampaikan, apa hukum mendatangi sulap ya. Barakallahu fikum. Faddalu.